Kutuk Bersatu, melodi handal kita beserta bass ini ya. Ternyata tukang tagih are loro iku. Spesial semuanya satu lagu. Tak ku bapak-bapak semua yang tadi di depan kompak. Kompak goyangnya, kompak juga tadi atensinya.